الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخوتي في الله والأمهات حفظني وحفظكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidati Tauhid di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan 4 poin dari pembahasan Asy-Syahadatain, 2 kalimat syahadat La ilaha illallah, begitu pula syahadat anna Muhammadan Rasulullah, baik itu berkaitan dengan maksudnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, begitu pula konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dan masuk pada poin 5 dari pembahasan 2 kalimat syahadat. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala khamisan, dan poin 5 dari pembahasan 2 kalimat syahadat yaitu berkaitan dengan kata beliau nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat. Setelah kita fahami maksud dari asyhadatain, maknanya, syarat-syaratnya, konsekuensinya, maka dalam rangka untuk menjaga 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan ini agar tetap kokoh, tetap kuat, tidak gugur, kita juga wajib harus mempelajari hal-hal yang menafikannya, membatalkannya. Dan ini diistilahkan oleh para ulama dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan mempelajari hal-hal yang seperti ini minal muhim, termasuk perkara yang sangatlah penting, terutama dan secara khusus fi hadhihi al-azminah, terutama dan secara khusus di zaman-zaman seperti ini. Haitsu katsara al-jahl, ketika mulai banyak kebodohan, orang tidak memahami maksud dari 2 kalimat syahadat, tidak mengerti hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkan 2 kalimat syahadat tersebut, sehingga mereka terjatuh di dalam perkara-perkara yang sebetulnya itu dapat menghancurkan 2 kalimat syahadat, bisa menggugurkan 2 kalimat syahadat tersebut, namun mereka tidak menyadarinya. Mereka seakan-akan memahami yang penting syahadat, kemudian sudah cukup. Begitu pula, memahami yang seperti ini penting, agar sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan ini betul-betul terjaga. Nah, qala al-musannif hafizahullahu ta'ala hiya nawaqidul Islam, dan pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat ini adalah pada hakikatnya pembatal-pembatal keislaman itu sendiri. Li'anna syahadatain huna huma allatani yadkhulu al-mar'u bin-nutqi bihima fil Islam. Karena 2 kalimat syahadat di sini, yang dimana keduanya adalah 2 kalimat yang menjadikan seorang hamba itu masuk ke dalam Islam dengan mengucapkannya. Wa nutqu bihima i'tirafun bimadlulihima. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut juga adalah sebuah bentuk pengakuan, pengikraran, keyakinan terhadap kandungan makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Wal intizamu bil qiyami bima taqtawiyanihi. Begitu pula yang namanya mengucapkan dua kalimat syahadat adalah bentuk intizam, berpegang teguh untuk melaksanakan konsekuensinya. Min ada'i sya'airil Islam, baik itu berupa melaksanakan syariat-syariat Islam. Fa'idha akhalla bihadhal iltizam, faqad naqaba at-ta'ahud alladhi ta'ahada bihi hina nataqa bisyahadatain. Dan apabila seorang itu kurang di dalam pelaksanaan terhadap dua kalimat syahadat ini, maka sungguh dia telah membatalkan perjanjian yang dia ucapkan ketika dia melafadzkan dua kalimat syahadat. Wa nawaqidul islami katsira. Dan pembatal keislaman sangatlah banyak. Yani pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal syahadatain banyak. Faqad aqadalaha al-fuqaha fi kutubil fiqhi baban khasan sammauhu bab ar-riddah. Dan sungguh para fuqaha, para ulama kita ini membawakan dan membahas secara khusus di dalam kitab-kitab fikih, dan mereka sebut pembahasan tersebut dengan babur riddah, bab tentang masalah kemurtadan. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menjadikan seorang itu murtad, keluar dari Islam, lalu apa konsekuensinya ketika seorang itu murtad, agar seorang memahami hal yang seperti ini. Karena kasiru minan nas, kebanyakan orang mereka kurang memahami dalam pembahasan seperti ini, sehingga terjatuh ke dalam dua sisi yang menyimpang. Sisi yang pertama adalah sisi yang berlebihan, gulu di dalam menghukumi orang-orang di dalam riddah, memukul rata setiap orang yang menurut mereka itu masuk ke dalam keridahan, kemurtadan, padahal mereka tidak masuk di dalam ridah, mereka masih muslim. Wahaulai mithil khawarij, mereka contohnya seperti orang-orang khawarij, yang dimana mereka mengkafirkan kaum muslimin, terutama mengkafirkan para pemerintah dengan anggapan bahwasanya orang-orang yang tidak berhukum dengan syariatul Islam secara mutlak dihukumi kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Begitu pula ketika mereka menghukumi orang-orang dengan kemurtadan, kekafiran, dengan tanpa bawabit, dengan tanpa ketentuan, tanpa memahami fikihnya, tanpa memahami syarat-syaratnya, tanpa memahami ada yang disebut dengan mawani'nya, penghalang-penghalangnya, tanpa memahami apakah yang mereka sebut sebagai riddah, kemurtadan itu memang di dalam syariat itu disebut riddah, sehingga mengkonsekuensikan pelakunya keluar dari Islam. Ini tidak mereka fahami, mereka tidak pelajari. Setelah mereka seperti ini, mereka juga melakukan tindakan yang ekstrim dari situ, yaitu qatlul muslimin, membunuh kaum muslimin dengan anggapan bahwasanya mereka adalah orang-orang kufar. Begitu pula melakukan aksi terorisme berupa pembunuh diri dengan alasan Mereka adalah orang-orang kufar yang harus dijihati tanpa memahami bahwa di dalam masalah seperti ini. Nah, atau sisi yang berikutnya, sisi yang menyimpang dan bertolak belakang dengan orang-orang khawarij, yaitu mereka yang bermudah-mudahan di dalam melakukan kemurtadan, melakukan berbagai macam nawaqidul Islam, masalan asyirik, contohnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighatsah kepada kuburan, berdoa kepada orang yang telah mati, memberikan sepehan nazar kepada yang mereka sebut sebagai wali padahal telah meninggal, memberikan berbagai macam ibadah kepada yang mereka sebut as-salihin, al-awliya, al-aqtab, al-agwas. Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menganggap perbuatan-perbuatan seperti itu tidak membatalkan keislaman. Wa ahlus sunnati wal jamaah wasat. Dan ahlus sunnah dalam setiap perkara, dalam setiap pembahasan itu selalu pertengahan. Pertengahan di antara orang yang ekstrim di dalam penerapan hukum takfir, hukum mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan seorang. Begitu pula pertengahan dari orang-orang yang bermudah-mudahan untuk melakukan kekafiran. Perkara-perkara yang menjadikan seorang itu murtad dari Islam dengan anggapan yang penting mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan syubhat mereka, ada orang yang mengucapkan dan menganggap dirinya gus. Memocokkan atau menyindir orang-orang yang disebut sebagai Wahabi oleh mereka. Masa kita ini secara mana? Masa kita ini dikafir-kafirkan sama mereka? Seakan-akan dia sudah paham, dia sudah sadar bahwasanya perbuatan sebagian orang berupa tawassul kepada kuburan, berdoa kepada kuburan ini adalah perbuatan syirik. Namun mau membela. Masa orang yang setiap harinya, setiap saatnya mengucapkan dua kalimat syahadat dikafirkan oleh mereka, orang-orang Wahabi. Padahal yang namanya kalimat syahadat saja, orang mau mengucapkan sekali aja bisa masuk surga. Orang yang setiap harinya atau sepanjang hidupnya itu dipenuhi maksiat, dia asalnya orang kafir, orang musyrik, mengucapkan kalimat syahadat pada akhir hayat hidupnya saja dia bisa masuk surga. Nah ini orang-orang yang setiap hari mengucapkan dua kalimat syahadat di sholat mereka, di dikir-dikir mereka. Masa mau dikafirkan sama orang-orang Wahabi? Ini syubhatnya. Seakan-akan mau melegalkan dan membiarkan yang namanya penyebaran asyirik. Seakan-akan tidak memahami bahwasanya ketika seorang itu sudah mengucapkan kalimat syahadatain, itu harus konsekuen dengan kandungannya. Seakan-akan ingin mengesankan bahwasanya yang penting mengucapkan kalimat syahadat cukup. Walaupun berbuat syirik, walaupun berbuat berbagai macam tindakan-tindakan yang menjadikan seorang itu murtad dari al-Islam. Nah, sehingga mempelajari pembahasan yang seperti ini penting. Agar tidak terjatuh pada kesalahan di dalam memahami bab ini atau konsep ini atau pembahasan ini, tidak terjatuh ke dalam kelompok-kelompok yang ekstrim dalam penerapannya ataupun orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam menerapkannya. Nah, wa ahlu sunnah daiman dan ahlu sunnah selalu berjalan bersama al-adillah. Berjalan sesuai dengan qawaid syar'iyah, kaidah-kaidah syar'iyah yang diajarkan di dalam Al-Kitab Sunnah dan diamalkan oleh para al-ulama, para al-a'imah. Nah. Qala al-musannifu hafizahallahu ta'ala wa ahammuha 'asyarah wa ahammuha 'asyratu nawaqid dzakaraha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi qawlihi, yang di mana pembatal-pembatal Islam tersebut yang paling pentingnya, yang paling urgennya adalah 10 pembatal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam ucapannya. Kemudian setelah itu Syekh Shalih Al-Fauzan mulai menjelaskan satu persatu apa itu pembatal-pembatal keislaman yang paling pentingnya adalah 10. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menulis secara khusus risalah Nawaqidul Islam. Yang sebenarnya pembatal-pembatal keislaman sebagaimana kata beliau, kefir, sangat banyak. Namun yang paling pentingnya, karena paling banyak terjadi, terutama di kalangan masyarakat. Begitu pula pembatal-pembatal keislaman yang lainnya itu pada hakikatnya merujuk dan kembali kepada 10 pembatal keislaman yang diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam risalahnya. Risalah yang ringkas namun qayyimah. Dan sebelum kita masuk di dalam inti pembahasan, yaitu menyebutkan satu persatu pembatal-pembatal keislaman, dan kita mempelajari hal-hal yang seperti ini, awalan mimbabi al-hadar, dalam rangka untuk menjaga diri dari pembatal-pembatal keislaman tersebut. Wathanian mimbabi tahdir. Begitu pula, yang kedua, untuk memperingatkan kaum muslimin, memberikan edukasi kepada kaum muslimin, agar tidak terjatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman seperti ini. Dan sebelum kita masuk dalam perincian satu persatu, 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh beliau, penting untuk memahami beberapa kaidah yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan ini. Dan hal ini sebagai bentuk pengenalan kepada kita bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah betul-betul terikat dengan kaidah-kaidah syar'iyah, memiliki ketentuan-ketentuan yang memang itu dijelaskan di dalam Al-Kitab Sunnah, tidak serampangan di dalam penerapannya, begitu pula tidak bermudah-mudahan dalam bab ini. La siyama bab at-takfir, terutama dalam pembahasan mengkafirkan orang. Tidak boleh seorang itu bermudah-mudahan mengkafirkan orang, terutama apabila yang asalnya dia adalah seorang muslim, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ada ancaman secara khusus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya sesama muslim, wahai kamu kafir, kafir kamu. Atau semisal dengan makna-makna kalimat tersebut, taghut kamu. Atau yang semisalnya. Maka apa yang diucapkannya apabila benar, maka kembali kepada yang dia tuduh. Dan ini harus memahami ilmunya. Tidak mungkin dia benar kecuali harus dengan dasar ilmunya. Amal khawarij, adapun orang-orang khawarij ketika mengatakan kepada kaum muslimin, orang ini kufar, orang ini taghut, mereka adalah zionis, wali-wali syaitan ataupun yang semisalnya, tidak didasari atas ilmu. Maka ancamannya kata Rasulullah SAW, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dia mengucapkan kepada saudaranya sesama muslim kafir, maka kalimat tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Ancaman yang keras dari Rasulullah SAW untuk tidak bermudah-mudahan dalam pembahasan seperti ini. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, la nukafir illa man kafarahallahu wa rasuluhu. Kita tidak mengkafirkan kecuali yang memang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dikafirkan sesuai dengan dalil yang ada. Dan tentunya ini butuh ilmu. Perlu diketahui, ikhwani wa akhwati fillah hafizani wa hafizakumullah. Maksudnya, at-takfir, yaitu memvonis seorang sebagai orang yang kafir, dihukumi sebagai orang yang kafir. Setelah sebelumnya dia itu muslim, ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Mengkafirkan atau mengatakan terhadap seorang itu sebagai seorang yang kafir, itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takfirul am, mengkafirkan secara umum, yakni tanpa menunjuk personalnya secara khusus, fulan bin fulan kafir, tidak, tapi secara umum. Seperti mengatakan, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kafir. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada kuburan, fahuwa kafir. Ini takfirul am. Ini pengkafiran yang sifatnya umum, tanpa menyebutkan personalnya secara khusus. Fulan bin fulan atau alan itu adalah seorang yang kafir, tidak. Tapi disebutkan secara umum. Seperti barang siapa yang melakukan istighosah kepada selain Allah, fahuwa kafir. Barang siapa yang masalan berhukum dengan selain syariat, didasari keyakinan bahwasanya bolehnya untuk dia melakukan tahkim, menerapkan hukum selain syariat Islam, walaupun itu bertentangan dengan syariat Islam, barang siapa yang meyakini bolehnya, fahuwa kafir. Ini disebut sebagai takfir al-am, pengkafiran yang sifatnya umum. Maka yang seperti ini hukumnya boleh dengan syarat yang pertama. Diperbolehkan dengan syaratnya yang pertama, yaitu sesuai dengan dalil yang ada. Dalil menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mengkonsekuensikan pelakunya keluar dari Islam. Maka ini boleh. Dia boleh mengatakan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia musyrik kafir. Boleh dengan syarat apabila yang dia sebut tadi perbuatannya memang di dalam dalil dihukumi pelakunya sebagai orang kafir, keluar dari al-Islam. Walasyak menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala syirkun, karena yang namanya menyembelih dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri, mengagungkan pihak yang disembelihkan untuknya, ini adalah ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, begitu pula menyembelihlah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang menyembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya adzabah, menyembelih, adalah ibadah. Dan seorang ketika memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah, bahwa musyrik kafir. Sehingga ketika dia mengatakan barang siapa yang dia menyembelih untuk selain Allah kepada kuburan, kepada wali, bahwa kafir. Secara umum tanpa disebutkan personalnya secara khusus. Fulan bin fulan kafir karena menyembelih untuk selain Allah. Tidak. Tapi disebutkan secara umum. Makanya seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Di mana al-adillah? Di dalam Al-Kitab Sunnah banyak menyebutkan tariqah ini atau metode ini. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, disebutkan secara umum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang beribadah kepada selain Allah, fahuwa kafir, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang lainnya, sesembahan yang lainnya, yang tidak ada dalilnya dari Allah, tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya ad-dalil, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya, hisabnya nanti pada yaumul qiyamah adalah di sisi Rabbnya, di sisi Allah. Allah yang akan memperhitungkan amalannya. Dia akan berhadapan langsung dengan Allah, ancaman dari Allah. Dia akan perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, innahu la yuflihul kafirun. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkan kemenangan. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dia orang yang kafir. Tapi disebutkan secara umum. Dan ini disebut dengan metode takfirul am, mengkafirkan secara umum. Makanya seperti ini boleh. Ketika ada dalilnya. Ketika apa yang dia ucapkan itu selaras dengan dalil. Memang dalil menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan tersebut keluar dari Islam, murtad dengannya. Yang kedua adalah takfirul khos atau takfirul muayyan, mengkafirkan secara khusus, atau dalam istilah lain mengkafirkan secara ta'yin, menunjuk dan memvonis personal tertentu. Misalnya fulan bin fulan ini kafir. Terutama yang asalnya dia adalah seorang muslim, dia mengucapkan syahadat atau lahir dari keluarga muslim. Maka penetapan vonis bahwasanya dia menjadi seorang kafir yang dulunya adalah seorang muslim harus dengan memahami dua poin secara garis besarnya. Yang pertama, istima'u syurut, wa tsani intifa'ul mawani'. Poin yang pertama harus terkumpul padanya syarat-syarat pengkafiran. Kriteria-kriteria atau kategori-kategori syarat-syarat yang seorang itu bisa divonis kafir dengannya itu harus ada semua. Harus terkumpul semua. Dan ini dirinci oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Menunjukkan dari sini, ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullah, ternyata yang namanya takfir, yang namanya mengkafirkan seorang secara khusus, ini butuh ilmunya, butuh fikihnya. Tidak seperti orang-orang khawarij yang model serampangan. Tidak dibangun di atas ilmu. Mereka tidak memahami hal-hal yang seperti ini, yang pada hakikatnya itu dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Harus terkumpul padanya syarat-syarat. Terutama misalnya yang disebutkan oleh para ulama una, syarat-syarat seorang itu dikafirkan, boleh dihukumi sebagai orang yang kafir, dia harus memiliki akal. Dia harus memiliki akal. Bukan seorang yang masih kecil, yang belum balig, atau seorang yang majnun, orang yang barakallahu fikum gila, kena gangguan jiwa, ataupun seorang yang mukhti, seorang yang salah ucap, seorang yang tergelincir, bukan sengaja tapi kepleset misalnya, sabuk lisan, tidak sengaja mengucapkan hal-hal atau melakukan perbuatan-perbuatan yang itu ternyata adalah sebuah kekafiran. Syarat yang pertama diantaranya adalah al-aql. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalasah. Pena untuk menulis amalan seseorang itu diangkat, yakni seorang tidak diperhitungkan amalannya, perbuatan yang dia lakukan diangkat, tidak dihitung, tidak teranggap pada tiga jenis golongan. Terutama yang disebutkan diantaranya adalah as-sabi hatta yahtalim, seorang anak sampai dia ihtilam, sudah mencapai umur balig. Al-majnun hatta yufiq, seorang yang gila sampai dia sembuh sadar. Dan yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua diantaranya adalah al-ilm. Dia harus tahu apa yang dia perbuat ternyata adalah merupakan perbuatan ridah. Adapun orang yang jahil, terutama jahil yang diberikan udzur dengannya, misalnya dia baru masuk Islam, baru-baru masuk Islam, tentunya seorang yang masih baru masuk Islam ilmunya tidak terlalu banyak, dia masih polos, apalagi masih terbawa dengan pola-pola berpikirnya ketika dia masih kafir. Ketika dia melakukan hal-hal yang pada hakikatnya itu ridah, orang yang seperti ini diberikan udzur. Karena dia jahil, masih bodoh, masih polos. Ataupun misalnya orang yang hidup di pedalaman yang sama sekali tidak bisa mengakses ilmu agama. Tidak ada orang yang mengajarinya ilmu agama yang benar. Tidak ada fasilitas-fasilitas yang dengannya dia bisa mengakses ilmu agama yang benar. Sehingga dia terjatuh di dalam sesuatu yang pada hakikatnya itu membatalkan keislamannya. Namun dia tidak tahu. Namun dia tidak tahu. Maka orang yang seperti ini diberikan udzur. Nah, sehingga di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama una terkait dengan seorang itu boleh dikafirkan atau bisa divonis sebagai seorang kafir setelah dia melakukan perbuatan yang memang di dalam dalil itu dihukumi sebagai kekafiran, sebagai ridah. Ketika dia terkumpul padanya syarat-syarat diantaranya adalah al-aql, wal-ilm, wal-ikhtiar. Dia melakukannya dengan barakallahu fikum tidak secara terpaksa. Adapun seorang yang terpaksa misalnya, ya tidak dikafirkan dengan perbuatan-perbuatan yang kufur. Misalnya dia terpaksa untuk mencela, beristihza dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan agama atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ya terpaksa terancam nyawanya. Kalau dia tidak melakukannya dia akan dibunuh misalnya atau keluarganya akan dibunuh. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini diberikan udzur karena memang di dalam al-adillah disebutkan orang yang seperti ini diberikan udzur illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan masih banyak yang lainnya, yang tentunya tidak akan kita bahas di sini satu persatu secara lengkap. Karena memang pembahasannya sangat banyak sekali. Sangat rinci sekali para ulama membahas tentang permasalahan takfir al-khos atau takfirul mu'ayyan. Ini syarat yang pertama, yaitu atau dua satu poin yang pertama yang penting. Salah satu dari dua poin yang penting dari takfir al-mu'ayyan yaitu istima'u syurut, harus terkumpul syarat-syarat agar dia bisa dikafirkan. Dan ini panjang lebar pembahasannya oleh para ulama dibahas. Yang kedua adalah intifa'ul mawani'. Intifa'ul mawani'. Ternafikannya penghalang-penghalang yang menghalangi seorang itu dari divonis menjadi kafir. Apabila dia misalnya terdapat penghalang padanya yang menghalangi dia untuk dihukumi sebagai seorang kafir, maka tidak dikafirkan walaupun dia misalnya melakukan kekufuran. Dia melakukan kekufuran namun hal tersebut tidak melazimkan dirinya langsung kafir. Karena bisa saja ketika seorang melakukan sebuah perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, ucapannya perbuatannya na'am, kekufuran. Tapi bisa saja hal tersebut tidak melazimkan dan mengkonsekuensikan pelakunya keluar dari Islam karena ada penghalang. Misalnya dia adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Al-jahal di antara perkara yang menghalangi seorang untuk dikafirkan. Mungkin dia tidak tahu. Dia seperti yang kita sebutkan tadi, baru masuk Islam, orang baru, orang polos. Ada tidak tahu mengucapkan punya statement, punya pemikiran yang memang dia memahami ketika dia masih kafir, dia masih bukan muslim. Dia mengucapkannya walaupun dia sudah mengucapkan syahadat. Walaupun dia sudah mengucapkan syahadat. Karena memang dia tidak tahu. Karena dia jahil, ilmunya belum banyak. Makanya seperti ini diberikan udzur. Atau seperti orang yang hidup di pedalaman. Yang akses ilmu agama itu hampir tidak bisa didapat. Tidak ada da'i yang datang ke sana. Da'i-da'i sunnah yang menerangkan kepada mereka agama yang lurus. Ataupun bahkan untuk mengakses internet misalnya untuk membrowsing, untuk melihat, untuk mengkaji kajian-kajian ataupun pembahasan-pembahasan, artikel-artikel yang menerangkan tentang Islam yang sahih, tidak bisa pedalaman. Nah, atau tidak terbesit sama sekali pada dirinya hal-hal seperti itu. Dia tidak mendapati hal tersebut. Sehingga dia jahil. Dia menganggap Islam itu ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun berupa istighosah kepada kuburan, bernazar kepada kuburan, ini amalan Islam. Dan dia meyakini itu boleh, bahkan termasuk amalan soleh. Merupakan mahabbatus solehin, upaya seorang itu cinta dan memuliakan orang-orang soleh, para wali. Maka orang-orang yang seperti ini diberikan udzur. Nah. Dan yang lainnya dari mawani atau penghalang-penghalang seorang itu dihukumi dan divonis sebagai seorang kafir. Atau misalnya dia seorang yang mukhti, seorang yang tergelincir di dalam kesalahan yang tidak sengaja mengucapkannya. Dia tidak sengaja untuk mengucapkan hal tersebut. Keceplosan. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau mengazab kami apabila kami lupa ataupun kami salah, yakni tidak sengaja. Bidulil amd, dia tidak sengaja, seperti ketika dia mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, karena saking senangnya mendapati unta dan bekalnya itu ketemu lagi padahal dia sudah di tengah-tengah padang pasir. Dia sudah tinggal nunggu kematiannya, menunggu ajalnya, dia sudah pasrah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut menemukan kembali hewan tunggangannya beserta bekal-bekal di situ. Akhirnya dia bisa selamat. Karena saking senangnya dia salah ucap. Sampai mengatakan anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan adalah Rabbmu. Salah mengucapkan. Misyidatil farah. Karena saking senangnya. Karena saking senangnya. Tidak sengaja mengucapkan ucapan seperti ini. Dan yang seperti ini adalah ucapan kufur pada hakikatnya. Ucapan kufur. Namun orang tadi tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Walaupun ucapannya kufur. Karena dia adalah seorang yang mukhti. Seorang yang keceplosan. Salah ucap. Sehingga orang yang seperti ini diberikan udzur. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah. Sehingga khulasahnya dari pembahasan ini, bahwasanya babuk takfir, pembahasan takfir, mengkafirkan dan memvonis seorang itu sebagai orang yang kafir, ini adalah babun azim, bab yang sangat besar, dan babun khatir, bab yang sangat bahaya. Harus seorang itu memiliki dasar ilmunya. Tidak sembarangan memvonis, mengatakan, dan mengucapkan fulan bin fulan kafir, fulan bin alan murtad, atau taghut, atau yang semisalnya. Tanpa didasari ilmu, tanpa memahami kaid-kaid syariahnya, kaidah-kaidah syariahnya. Karena ancamannya besar dari Rasulullah SAW. Kalau ucapannya salah, ternyata yang dia ucapkan kepada saudaranya, bahwasanya kamu itu kafir, kamu itu taghut, ini ternyata salah, yang dia vonis itu masih muslim, maka ucapannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ancaman besar dari Rasulullah SAW. Sehingga berhati-hati. Tidaklah kita mengkafirkan kecuali yang memang dijelaskan di dalam dalil. Atau dalam istilahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la nukaffir illa man kaffarallahu wa rasuluhu. Kita tidak akan mengkafirkan kecuali yang memang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini memang dijelaskan di dalam dalilnya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun kita masuk ke satu persatu dari pembatal-pembatal keislaman, kita akan baca di pertemuan ke depan bi'inillahi tabaraka ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.